Tawatu. tersebut tidak ditujukan, kalau misalnya ya, di sini di antara syarat-syarat penerimaan jarak tersebut tidak ditujukan kepada orang-orang yang telah terkenal akan wasyaharat imamatuhu dan telah diidapannya. Syu'bah misalnya, Malik dan Al-Bukhari mungkin maka tidak diterima jarah terhadap orang-orang seperti mereka. Kata ini bikin lalu sekali, semua sepakat akan keimamannya. Maka anggap jarah untuk mereka. Kaya insya Allah ini kami cukupkan sampai sini untuk kajian mustalah hadith. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.